Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di suasana Ramadan yang baru saja kita masuki pada hari ini, kita tentunya sudah mempersiapkan diri untuk membuat program-program apa yang akan kita lakukan selama di bulan Ramadan. Akan tetapi pada intinya adalah bahwa ketika seorang muslim diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka sebenarnya dia harus bisa mempergunakan momen ini dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan segala macam janji kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jauh melebihi daripada janji-janji kebaikan yang Allah berikan setiap harinya di hari-hari dan bulan yang biasa. Oleh karena itu, mari keberadaan kita di bulan Ramadan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu apakah kita bisa menjalani hari-hari ke depan di bulan Ramadan ini, apakah kita bisa melewati bulan Ramadan ini dengan sempurna dan memasuki hari raya Idul Fitri. Jadi pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, pembahasan kita pada hari ini di ayat ke-88 dari surat At-Taubah akan memberikan gambaran tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnir rasul wal ladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itu pulalah orang-orang yang beruntung. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-88 ini masih berbicara tentang bagaimana sikap dan perilaku seorang muslim di dalam kehidupannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang cukup jelas kepada kita dengan menggambarkan bagaimana kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membuat seseorang akan semakin termotivasi untuk melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lakinnir rasul wal ladzina amanu ma'ahu, akan tetapi rasul dan juga orang-orang yang beriman bersamanya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka inilah sebenar-benarnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang menundukkan diri kepada Allah, dengan mereka itu berusaha berjihad dengan harta dan diri mereka. Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka itu akan ada kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Mereka mengeluarkan harta, bukan malah sebenarnya harta mereka itu habis, akan tetapi sebenarnya di samping itu merupakan investasi mereka, simpanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan tampil menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan. Mari kita coba perhatikan di awal ayat ini ketika Allah mengatakan, akan tetapi rasul dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Menarik di sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran akan kebersamaan orang-orang yang beriman dengan para rasul yang sudah diutusnya, tidak ada perbedaan tingkah laku, pola sikap di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh rasul, begitu jugalah yang dilakukan oleh orang yang beriman. Ketika seorang mukmin mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia harus meniru dan meneladani segala bentuk tingkah dan pola sikap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cermin keberimanan seorang muslim. Jadi kita bisa mengaca pada saat kita mengatakan diri kita beriman, pada saat kita mengatakan bahwa diri kita adalah seorang mukmin sejati, coba lihat apakah sikap dan tingkah laku kita itu sama dengan sikap dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berarti ada ketidakbersamaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa orang yang beriman adalah Lakinir rasul wallazina amanu ma'ahu, akan tetap ada kebersamaan antara orang beriman dengan para rasul-rasul mereka. Nah, satu pertanyaan kepada Ustaz Safiar. Kita berada di bulan Ramadan ini, Ustaz Safiar. Bagaimana caranya agar sikap, pola, tingkah laku kita, gerak-gerik dan aktivitas kita selama di bulan Ramadan ini itu sama dengan bagaimana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani hari-hari di bulan Ramadannya? Silakan, Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat dari sahajanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita ngambil nih Ustaz, masalah futur Nabi ya. Nabi itu enggak seperti futur itu apa Ustaz? Futur cara itu berbuka ya, puasa. Berbuka puasa. Ya. Kita contohkan berbuka puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berbuka puasa, dia cukup menggunakan dengan air air putih mineral kalau kita di sini menggunakan apa? Tamar kan begitu ya. Kalau kita lain, kita sibuk, malah konsumsi makanan ketika Ramadan ini berlebih-lebihan. Ada cola, macam apa yang gak dimakan di bulan hari-hari biasa makan di bulan suci Ramadan ini banyak. Itu dari sisi makanan gitu. Pernah gak kita mengetes gitu, mana yang manfaatnya? Af'al, perbuatan Nabi Muhammad SAW kalau kita tiru ya, itu tidak akan mendatangkan mudarat, akan tetapi mendatangkan maslahat sama kita. Kita contohkan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minum air putih dulu dengan apa? Dengan kurma. Yeah. Ini dari satu sisi kesehatan juga akan menambah apa? Ketika kita berbuka ya, manisan itu memberikan yang apa? Motivasi untuk kita bergerak. Jadi kalau kita berbuka langsung banyak ngisi, tambah kita malas untuk melakukan ibadah. Bawaannya ngantuk. Ini kan satu sisi kita sudah berlebih-lebihan tidak melakukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang lain gitu. Kemudian bisa meredam hawa nafsu gitu. Jangan nanti kita begitu melihat orang yang berbuka lantas memponis orang itu enggak muslim ya. Satu lagi di dalam mengerjakan hal-hal yang sunnah, masalah salat apa? Tarawih ini ada yang pakai 20 sama pakai 8, 11 dan sebagainya ya. Ini menjadi kontroversial di zaman Nabi, enggak ada kontroversial karena kedudukannya sunnah gitu. Jadi jangan sama-sama melakukan ibadah ini benar-benar ya, kita mengkaca kepada Rasul. Kalau mau lebih baik fadilah amal ibadahnya, banyak melakukan amalan. Kalau mau sikit, mau tenang-tenang, ya silahkan sedikit kan gitu. Jadi enggak ada paksaan di dalam Islam itu. Ini dari kami melihatnya ini, Ustaz. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Safiar tadi. Ada dua hal yang menarik tadi yang disampaikan yang bisa saya simpulkan, bahwa ternyata ketika kita berada di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan limpahan pahala dan kebaikan dari Allah, ternyata masih banyak di antara kita yang masih belum tahu apa yang harus dia lakukan selama di bulan Ramadan ini. Yang ada di dalam pikirannya baru program hanya puasa saja. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Safiar tadi, ternyata masyarakat kita, umat muslim selama di bulan Ramadan ini itu malah memperbanyak makanan daripada memperbanyak ibadahnya, memperbanyak pahalanya. Makanan itu betul-betul dipikirkan apa yang mau dibuka, apa nanti untuk bukaan. Sejak dari pagi bahkan sudah ada yang memikirkan apa yang nanti mau dimasak, dimakan nanti ketika berbuka. Tapi sedikit sekali di antara kita yang berpikir apa kebaikan yang akan kita lakukan di dalam mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Pagi nanti mau apa? Program baca Al-Quran. Siang nanti program apa? Bersedekah. Sore nanti program apa? Program mengulangi bacaan Al-Quran dan seterusnya. Jadi lebih banyak terfokus pikiran kita untuk hal-hal yang sifatnya sangat fisik sekali, hal-hal yang sifat dunia sekali. Memperbanyak makanan lebih didahulukan daripada memperbanyak ibadah. Kemudian lagi tadi ada kata Ustaz Safiar, bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan di mana kita harus meredam hawa nafsu kita. Tapi sekali lagi yang sangat disayangkan adalah ternyata kita lebih banyak meredam nafsu makan kita, tahan untuk tidak makan selama satu hari. Tapi betapa banyak di antara kita yang tidak mampu meredam nafsu amarahnya, tidak mampu meredam nafsu emosi dan juga nafsu-nafsu negatif yang ada di dalam dirinya. Sedikit saja tersinggung langsung marah, sedikit saja ini lagi lapar ini, bahkan lapar itu ya, lapar itu dijadikan alasan. Sebagai alasan bagi dia untuk cepat marah begitu. Nah, kita berada di bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan kesempatan di mana kita harus bisa untuk memperbanyak amal ibadah kita. Oleh karena itu sangat indah sekali ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam keterangan ayat 88 ini, yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah jahadu bi amwalihim wa anfusihim, ketika mereka itu berjihad dengan harta dan diri mereka. Walaupun pembicaraan ayat ini adalah pembicaraan secara umum, akan tetapi kalau kita kaitkan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini adalah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang mukmin di dalam bulan Ramadan ini harus taat kepada Allah, melakukan yang terbaik yang harus dia lakukan selama dia mengemban amanah puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mampu berpuasa saja Ustaz Safiar ya. Betul. Tetapi juga yang harus dilakukannya adalah meningkatkan aktivitas kebaikannya. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad, berusaha dengan semaksimal mungkin dengan harta yang dia miliki. Sedekah lebih diperbanyak, membantu orang lain lebih diperbanyak, melihat kepada fakir miskin harus lebih diperbanyak. Ada kesadaran untuk membantu orang lain, itulah yang harus ditingkatkan selama kita berada di bulan Ramadan ini. Wa anfusihim, kemudian memberikan kemampuan potensi dirinya yang terbesar. Apa yang harus dia lakukan selama di bulan Ramadan ini? Ilmu yang dia miliki dan sebagainya. Inilah yang harus dilakukan seseorang selama di bulan Ramadan ini. Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka itu akan ada kebaikan-kebaikan. Menarik di sini Ustaz Safiar, sedikit saja mungkin sebagai penutup nih keterangan Ustaz Safiar ini. Kebaikan itu dijelaskan di sini di dalam usaha. Nah, bagaimana kita memaknai keberadaan kita di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan yang diberikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini cukup banyak sekali gitu kan. Istilahnya diberikan Allah kepada kita apa, banyak orang yang enggak bisa puasa, alhamdulillah kita bisa puasa. Itu satu kesyukuran. Ya. Kemudian apa? Itu adalah kebaikan. Berpuasa itu kebaikan. Seorang hamba yang bisa melakukan ibadah adalah merupakan karunia yang luar biasa sekali. Itulah kebaikan yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Kita dapat melakukan mana yang lebih prioritas dalam hidup ini. Baik. Jadi kalau begitu, puasa adalah kebaikan, ya. Tarawih adalah kebaikan, membaca Al-Qur'an adalah kebaikan. Jadi betul-betul apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu harus dipahami sebagai sebuah kebaikan. Jadi tidak berpuasa itu sebenarnya istilahnya bukan tak baik, iya, gitu ya. Jadi peluang mereka itu kenapa enggak digunakan? Artinya, tidak puasa bagi orang-orang yang tidak mau melakukannya ini adalah keburukan sebenarnya. Betul. Tidak mau melaksanakan salat tarawih ini sebenarnya ketertinggalan, ibadat tertinggal peradaban ini. Betul. Orang seperti ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, waktu juga yang membatasi kita, tapi dengan satu catatan penting adalah bahwa dari apa yang tadi kita sampaikan, hendaklah kita pahami dengan baik, kebaikan itu sudah disediakan oleh Allah. Kebaikan itu adalah ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebaikan yang sebenar-benarnya. Mari manfaatkan keberadaan kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salatlah dengan baik, puasalah dengan baik, perhatikanlah orang lain sekeliling kita dengan baik. Niscaya kita akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.